Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa asbahna bihi akramal umam. Wassalatullahi wassalamu ala habibina وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, ارزقنا يا ربنا محبة حبيبك سيدنا محمد, وارزقنا يا ربنا حسن الاتباع له, واجعلنا يا ربنا من الذين يحشرون يوم القيامة مع حضرته وزمرته. وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد في جنتك, وسهل لنا زيارته في هذه الدنيا ورؤيته والاستماع إليه في الجنة. من يا ربنا علينا بالوصال به في هذه الدنيا وبعد الممات, في هذه الدنيا ولو في منامنا, إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, حضرين حضرات كمسلمين المسلمات, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah, mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kita rasakan saat ini adalah nikmat kita bisa istiqomah di majlis yang mulia ini. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat beliau setiap saat. Kita bisa melihat beliau setiap saat, berdekatan dengan beliau setiap saat. Dan itu impian para kekasih-kekasih Allah. Semoga Allah menggolongkan kita bersama mereka, para kekasih Allah. Biarpun amal kita tidak seperti mereka, semoga amal kita dimasukkan ke amal mereka, niat kita diumpul dimasukkan ke niat mereka, harapan kita dimasukkan ke harapan mereka, dan rombongan kita dimasukkan oleh Allah ke rombongan mereka, orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita juga masih bersama Rasulullah dengan riwayat-riwayat dari beliau, hadis-hadis beliau. Kita pada pagi hari ini seperti biasa akan baca dua kitab hadis sekaligus, dan kitab hadis tidak ada kitab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nukil dari beliau, riwayat dari beliau, dari Nabi, yang semoga juga ini menjadi sebab kita semakin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perlu sedikit saja kita perlu koreksi diri kita sendiri. Seringnya kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, sudahkah kita punya bukti untuk itu semua? Atau paling tidak berusaha untuk membuktikan. Kalaupun belum terbukti, kita berusaha untuk membuktikan. Karena berusaha untuk membuktikan itu sendiri bukti. Membuktikan kalau ada cinta kita kepada Nabi, Kalau sekedar kita menghadiri maulid Nabi seperti minggu yang lalu, perlu kita lanjutkan. Itu kita berusaha untuk membuktikan. Akan tapi dari semua ungkapan lidah itu akan tidak ada nilainya jika ternyata tidak diikuti dengan tiga hal. Begitu mudahnya orang mengucapkan kalimat cinta, akan tapi baru terbukti benar ungkapan cinta itu kalau sudah dibuktikan dengan tiga hal berikut ini. Yang pertama adalah, kalau orang mengaku cinta kepada Nabi, maka mudah baginya untuk mengikutinya. Berusahalah untuk kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ahad kita mendengar hadis-hadis Nabi. Sudahkah kita berusaha untuk mengamalkannya? Sudahkah kita berusaha untuk mengikutinya? Mengikuti yang sesungguhnya dengan lahir dan batin kita. Berusaha, berusahalah. Dan kalau perlu kita membuat catatan-catatan kecil ya. Kalau di masjid-masjid ada yang kita sering melihat tulisan, tolong matikan HP di saat sholat, atau jangan berbicara waktu khatib berkhutbah dan sebagainya. Itu untuk mengingatkan agar kita tidak lalai. Akan tapi, sudahkah ada catatan di kamar kita yang mengingatkan begini? Sudahkah ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Sudahkah kau membaca hari ini salawat 100 kali atau 1000 kali? Sudahkah kau membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kau hadirkan Nabi di hatimu? Sudahkah kau rasakan kehadiran Nabi di rumahmu? Perlu kita membuat semacam ini. Kalau perlu tim dakwah ini membuat stiker, dan insyaallah bakal diambil oleh para jamaah itu. Ngingetkan, sudahkah kau ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika di ruang baju kita, saat kau pakai baju, ingatkah kau dengan Rasulullah? Nah, insyaallah keluar bajunya yang benar. Di ruang makan kita, tidak cukup kita menulis doa Allahumma barik lana fima razaqta wa qina adzabannar, kita tambah, sudahkah kau ingat Nabi waktu engkau makan? Itu hakikat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lahir kita dan batin kita. Lahir kita adalah lahir mengikuti Nabi, pengen makan seperti cara makannya Nabi, pengen tidur seperti cara tidurnya Nabi, kalau tidur menghadap ke kiblat. Kalaupun tidak bisa mengikuti Nabi dalam urusan sunnah, bukan yang wajib, kalau wajib harga mati. Kalau urusan yang sunat, hadirkan saat itu kalau Anda melanggar Nabi. Melanggar Nabi, aku bisa melakukannya, tapi aku tidak melakukannya. Baik. Menyadari pelanggaran itu sendiri sudah merupakan suatu kemuliaan. Ya Allah, aku saat ini tidak bisa mengikuti kasihmu Nabi Muhammad. Karena melanggar berbeda ini adalah tidak masuk dalam dunia cinta. Dikatakan oleh penyair, ya mudda'i hubba toha, wahai orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mudda'i hubbi toha, wahai yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, la tukhalifu, jangan engkau langgar beliau dalam urusan sunnah sekalipun. Fa innal khulfa, fa innal khulfa, fal khulfu, adapun melanggar berbeda dengan Nabi itu, yahrumu fi dunyal muhibbina, itu adalah enggak boleh di dalam dunia cinta mencintai. Jadi kalau orang mencintai mengikuti, dan ini mari kita biasakan dalam setiap saat. Barangkali HP kita harus kita rubah untuk ini. Untuk bisa kita ingat dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mengikuti dengan zahir kita, tapi mengikuti batin kita. Yang kedua, kita ringkas saja. Mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bermacam-macam mengagungkan Nabi itu. Mengagungkan Nabi, kalau para sahabat Nabi, dimaknai dengan mengagungkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan Nabi. Memang jasad Nabi sudah tidak pernah kita melihatnya. Kita tidak pernah melihatnya jasad Nabi. Akan tapi kalau para sahabat Nabi memuliakan langsung jasadnya Nabi, dan memuliakan langsung dahaknya Nabi, memuliakan rambutnya Nabi, memuliakan bajunya Nabi, dalam riwayat sahih dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, mereka para sahabat Nabi mengagungkan sampai dahak beliau diperebutkan, sehingga orang-orang kafir itu terkagum-kagum, terheran-heran, sungguh aku tidak pernah melihat seorang bawahan memuliakan atasannya seperti sahabat Nabi Muhammad memuliakan Muhammad. Nah, ini mengagungkan Nabi. Ini jadi kalau kita merayakan perayaan Maulid Nabi ini tanda cinta. Belum cinta yang sesungguhnya. Tanda cinta itu kita merayakan Maulid Nabi karena kita mengagungkan salah satu bagian daripada sesuatu yang sambung kepada Nabi, bagian kehidupan Nabi, kelahiran Nabi. Ini kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita muliakan dan agungkan. Dan mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi bukan kita meniru-niru agama lain dalam urusan yang haram. Misalnya ada Natalan. Natalan, kita tidak merayakan Natal karena Natal adalah bergembira atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan. Kita beda, kita tidak seperti itu. Sebagian orang Islam mengatakan bahwasanya orang yang merayakan Maulid Nabi adalah ikut-ikutan dengan mereka. Oh tidak, kita tidak ikut-ikutan. Memang para ulama terdahulu ada kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meniru jagat raya semesta yang bersama kelahiran Nabi ikut bertasbih, ikut bergembira bersama kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu riwayat yang banyak sekali. Ini harus perlu riwayat khusus tentang bagaimana jagat semesta ini bersama lahirnya Nabi ikut bergembira. Dan itu bukan riwayat palsu dan riwayat yang ada. Riwayat yang sesungguhnya, riwayat-riwayat tentang artinya api di Persia dan lainnya, runtuhnya kekaisaran di mana, begitu terus. Ini ada riwayat-riwayat yang luar biasa bersama lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengagungkan kelahiran Nabi itu salah satu daripada tanda. Bukan kelahiran saja yang perlu diagungkan, semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita agungkan, kita muliakan. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin kita tidak akan berani menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam karena secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seseorang yang menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan Muhammad, dan dengan penuh kelegaan, tidak merasa dan begitu nyamannya menyebut Muhammad, ya Muhammad tetangga kita, ya Muhammad anak kita, ya Muhammad. Akan tapi Rasulullah sallallahu akan Sayyidina Muhammad menjadi tidak nyaman, ilmu lebih parah lagi. Ini hal-hal yang seperti itu. Jadi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh mencintai Nabi dan mencintai Allah digabungkan, mencintai Nabi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathatun man kana fihi man kunna fihi Thalathatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tiga hal, kalau tiga hal itu ada pada orang tersebut, merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hadis sahih. Orang baru merasakan manisnya iman kalau sudah mencintai Allah dan Rasul yang digabungkan, tidak dibedakan. Wa rasuluhu langsung. Ayyakunallaha wa rasuluhu. Ayyakunallahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Mimma siwahuma, melebih dari selain duanya. Bahkan di sini digabungkan siwahuma, dikumpulkan Allah dan Rasul oleh Rasulullah di dalam satu dhamir, yaitu dhamir tasniyah mimma siwahuma. Ini lihat, sebagian orang mengatakan hati-hati, kok Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tok yang disebut, Allah di mana? Kita menyebut Nabi Muhammad karena utusan Allah, karena kekasih Allah. Jadi kalau mengagungkan Nabi, mengagungkan Allah, syiar Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan yang mengagungkan syiar Allah hakikat takwa. Jadi ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siwahuma, lihat. Dhamirnya digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dhamir yang satu, yaitu sama mencintai Allah dan Rasulnya, tidak bisa dipisahkan. Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau mencintai Allah, ikuti Nabi. Sebagian orang mengatakan ini ikuti bukan mencintai. Ini lebih kurang ajar lagi. Jadi suruh ngikuti Nabi enggak boleh mencintai, tidak. Mengikuti iya, tapi mengikuti rohnya adalah cinta. Yang mengikuti tanpa cinta tidak ada nilainya, tapi mencintai pasti mengikuti. Dan ini tanda cinta yang kedua, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi mengagungkan? Mengagungkan Rasul. Jadi kalau kita saya para sahabat Nabi termasuk Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik tidak berani membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sudah mengenakan baju yang paling bagus. Minyak yang paling bagus, kursi ditinggikan, melirik ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para imam adab luar biasa menyebut hadis Nabi, apalagi Al-Qur'an dengan derai air mata. Hadis Nabi diucapkan, dibacakan karena seolah-olah beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada tamu datang kepada Imam Malik ditanya, mau apa engkau? Kalau urusan biasa, Imam Malik menghadapinya dengan baju biasa. Tapi kalau ada yang datang, kami ingin meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Baik, Imam Malik masuk ke kamarnya, keluar dengan baju yang istimewa, kemudian duduk di atas kursinya dan ditinggikan, kemudian melirik ke kubur Nabi, seolah-olah minta izin akan mengucapkan hadis Nabi, kemudian mengangkat suaranya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad Al-Bakir membaca hadis Nabi, wajahnya pucat pasi. Wajah pusat gemeteran kerana seolah-olah melihat Nabi SAW. Mengagungkan ini. Mengagungkan buku hadis Nabi, bacaan Nabi. Biarpun suaranya bukan suara Nabi, akan tapi kalau sudah kalimat Nabi ini omongan Nabi, diagungkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir. Ini mengagungkan Nabi SAW sampai derajat seperti itu. Bagaimana sekarang ada orang ceramah di mimbar hadis Nabi dibikin guyonan. Bahkan mungkin ayat Al-Quran, na'udzubillah. Bukan saja ilmunya tidak berkah, akan tapi kutukan Allah. Hati-hati, haram kita menghadiri majlis yang orang yang membawa Al-Quran guyonan. Habib Abdullah Barun, guru kami, sangat marah suatu ketika masuk di negeri kita ini. Ada satu orang membawa Al-Quran sambil guyonan. Beliau tidak paham bahasa Indonesia, akan tapi berasa waktu itu. Dan beliau langsung ingkar dan mengatakan, tolong ditegur orang seperti itu. Karena kasihan, Al-Quran akan mengutuknya. Orang baca Al-Quran penuh haibah. Penuh kewibawaan. Hadis Nabi penuh wibawa. Bagaimana para sahabat Nabi, para ulama Nabi SAW, Imam Malik membaca hadis Nabi SAW dengan muliakan. Jangan, Imam Malik sangat memuliakan riwayat Nabi SAW. Dan riwayat dari para sahabat Nabi yang sering kami sebutkan, bagaimana Nabi Muhammad matanokhabanu khamatan illa wasaqatat fikafi rajulin minhum. Nabi Muhammad tidak membuang hak kecuali sudah ditanggap sahabat Nabi SAW. Bahkan riwayat ada orang yang membuang, yang Rasulullah menyuruh membuang darah candoknya, tidak tega membuang darah candok di bawah. Mau ditaruh di atas di mana? Jadi membuang darah candoknya Nabi tidak tega. Karena ini darahnya, Nabi SAW mau dibuang ke bawah, takut diinjak orang. Mau taruh di atas, taruh di mana? Akhirnya bingung orang ini, akhirnya diminumlah di darah candok Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, kau buang di mana? Sudah ya Rasulullah. Kau buang ke mana? Sudah ya Rasulullah. Sudah di mana? Di mana? Aku telan ya Rasulullah. Allahu Akbar. Dan darahnya Nabi tidak ada yang hina. Lihat sampai derajat itu, bingung, mikir. Nabi Muhammad potong rambut, mikir pada saat Nabi. Ini rambut di kepalanya Rasul. Tidak mungkin jatuh ke bumi. Tidak rela kalau rambut itu jatuh ke bumi. Sehingga kalau Nabi cukur, ada sahabat Nabi di bawahnya. Nangkep itu rambut agar tidak jatuh ke bumi. Dan disimpan itu rambut. Nah ini mengagungkan Nabi SAW. Yang ketiga adalah Al-Badlu. Berkorban untuk Nabi. Berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkorban untuk Rasulullah ini adalah salah satu tanda cinta. Orang ngaku cinta enggak berkorban mah bohong tuh. Berkorban untuk Rasulullah, bahkan pengorbanan ini tingkatnya macam-macam. Dalam urusan sedekah pun macam-macam, ada seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya, Sayyidina Umar separuh hartanya, Sayyidina Uman banyak dari hartanya. Kemudian ada lagi yang dengan jiwanya, lihat, rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang ibu rela anaknya mati untuk Rasulullah, suaminya mati untuk Rasulullah. Bapaknya mati untuk Rasulullah, rela minta izin berjuang, berperanglah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai perang, dalang datang di medan laga. Yang dicari bukan suaminya, yang dicari bukan anaknya, yang dicari adalah bukan saudaranya, tapi yang dicari Rasulullah. Aina Rasulullah? Huwa bi khair. Aruni iya. Mana Rasulullah? Dia baik. Tunjukkan kepadaku, kata wanita tersebut. Iya, tapi ya kakakmu meninggal. Dikasih kabar bahasanya saudaranya meninggal. Dia hanya mengatakan bagaimana Rasulullah. Wa kaifa bi Rasulillah. Rasulullah baik. Aruni iya. Tunjukkan kepadaku. Datang melangkah beberapa langkah. Disambut oleh orang ibu. Allahumma ajraki. Semoga Allah mengagungkan pahalamu. Semoga Allah memuliakanmu. Ayahmu meninggal. Wanita itu bertanya. Mana Rasulullah? Kemudian sampai melangkah beberapa langkah. Disambut lagi oleh orang ibu. Anakmu meninggal. Beliau hanya mengatakan. Aina Rasulullah? Rasulullah di mana? Huwa bi khair, dia bi khair. Aruni iya, tunjukkan kepadaku. Akhirnya dibawalah wanita itu melihat Rasulullah. Dan Rasulullah mengerti wanita ini kehilangan tiga orang yang dicintainya. Suami, bapak, dan saudaranya. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah mengucapkan bela sungkawa kepada wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, yang penting engkau baik. Kullu musibatin ba'daka jalalun, ya Rasulullah. Semua musibah setelahmu adalah kecil, ya Rasulullah. Yang penting engkau selamat. Dan para wanita-wanita Arab sendiri punya ide-ide untuk apa punya-punya. Ungkapan-ungkapan cinta kepada Rasulullah bermacam-macam. Ada yang enggak punya apa-apa, hanya punya rebana kecil mengatakan, ya Rasulullah, ini nadarku, nadartu an adriba duffa ala ra'sika law sallamakallah. Ya Rasulullah, aku sudah bernadar untuk memukul rebana kalau memang engkau Allah menyelamatkanmu. Nabi Muhammad menghibur wanita tersebut. Aufi bin Adrik, penuhi nadarmu. Memukul di kepala Rasulullah, senang karena Rasulullah selamat. Macam-macam ide untuk mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengungkapkan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi perjuangan-perjuangan mereka yang rela dengan jiwa mereka. Ada disebutkan bahasanya Abu Talha bin Ubaidah. Salah satu sahabat Nabi waktu di perang Uhud, Nabi Muhammad itu terancam panah dari kiri kanan. Lihat, para sahabat Nabi berlomba untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi yang paling dekat adalah Abu Talha. Berkata, nahraka duna nahri ya Rasulullah. Lehermu adalah setelah leherku. Hidupmu setelah kehidupanku ya Rasulullah. Menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga semua musuh yang ingin menghujamkan panahnya dan tombaknya yang kena adalah Abu Talha ibn Ubaidillah. Dan setelah itu Abu Talha ibn Ubaidillah meninggal dalam keadaan punggungnya seperti landak karena penuh dengan anak panah. Nabi Muhammad mengatakan, inilah ahli surga. Dialah ahli surga. Lihat, rela. Jangan sampai Nabi Muhammad terluka. Dan masih banyak. Itu pengorbanan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya, anaknya. Dan kita perlu belajar bagaimana kita, pengorbanan kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita berikan untuk Rasulullah? Kita bangun musholahnya Nabi Muhammad saja enggak beres-beres di kampung itu. Sudah gitu ngaku cinta Nabi Muhammad. Marhabannya merame. Madrasah di tetangga kita pun enggak beres-beres. Padahal bukan orang melarat semuanya. Kita kayaknya kurang benar ngaku cinta ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang fakir masih bingung enggak bisa sekolah. Mana Nabi Muhammad Abul Masakin bapaknya orang melarat. Abul Aitam bapaknya orang yatim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh kasih dengan umat. Mana kasih kita? Berkorbanlah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkorban untuk umat Nabi adalah berkorban untuk Nabi. Berkorban untuk Nabi adalah berkorban. Berkorban untuk umat Nabi adalah berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta Nabi untukmu? Nabi meminta kepadamu untuk pakai kerudung yang bagus menutup auratmu. Jangan hanya marhabadan hadir Maulid Nabi sampai desak-desakan begitu kehujanan ternyata sampai di rumah lepas kerudung. Mana ini pengorbanan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang betul datang kehujanan dan tidak bergerak, tidak kemana-mana. Itu salah satu bentuk pengorbanan. Tapi tidak sampai di situ. Anak kita di mana? Keluarga kita di mana? Bagaimana kegiatan kita sehari-hari? Baik. Inilah yang harus kita hadirkan, bagaimana kita menghadirkan makna kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercerita tentang pengorbanan para sahabat Nabi, subhanallah. Cerita yang panjang, tidak ada ujungnya. Hampir semua sahabat punya kisah-kisah unik tentang kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah unik tentang hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mukaddimah kita, insyaallah akan kita selalu beri tentang Maulid Nabi, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja kepada tajriddus kitab at-tajriddus sore. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebab kedekatan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhlu sahib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. Qala al mu'allif Abi Abbas Jannuddin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbil alamin. Bada'il adhan ila an qala wa anhu radiya wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man goda ila al masjid wa raha 'addallahu lahu nuzulahu min al jannati kullama goda aw raha. Wa anhu radiya wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man goda ila al masjid wa raha 'addallahu lahu nuzulahu min al jannati kullama goda aw raha. Wa anhu radiya wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man goda ila al masjid wa raha 'addallahu lahu nuzulahu min al jannati kullama goda aw raha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa bi ulumi bi ulumikum jami al anqal. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa man ghada, barang bersiapa bepergian ilal masjid, ke masjid, wa roha, dan kembali dari masjid, maksudnya mudar mandir. Oda pergi, roh kembali. Barang siapa yang mendar mandir, pergi dan kembali di ke masjid, a'addallahu lahu, Allah akan menyiapkan untuk orang tersebut nuzulahu, tempat yang disiapkan, tempat untuk dia turun, untuk dia datang nanti. Minal jannati, dari surga. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi dan setiap kali kembali, Allah persiapkan tempatnya di surga. Ini menunjukkan keutamanya orang mondar-mandir ke masjid. Dan mondar-mandirnya di sini memang secara zahirnya ayat adalah mondar-mandir datang pergi, akan tapi yang dimaksud adalah ibadah adalah mondar-mandir ke masjid tok yang ngapain kan begitu. Nah, itu maksudnya mondar-mandir ke masjid, sibuk urusan masjid, ibadah di masjid, meramaikan masjid, maka ketahuilah ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan dipersiapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saksikan bahasanya itu adalah ahli iman dalam riwayat lain. Kalau ada orang melazimi masjid, sering keluar masjid, saksikan itu adalah ahli iman. Dan tidak mudah orang untuk melazimi masjid bisa istiqamah di masjid. Berat. Dan ahli iman di dalam masjid seperti ikan di dalam air. Ada yang bosan? Tidak ada yang bosan. Begitulah digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang mukmin di dalam masjid itu diterangkan adalah ya gitu. Seperti orang yang berada di tempat. Seperti ikan berada di airnya. Ya hanya ikan aneh saja yang bosan di air. Maka begitu juga seorang mukmin semestinya duduk di masjid dengan berzikir, dengan melakukan ibadah. Itulah yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk disiapkan tempatnya di surga nanti. Dan ketahuilah adab-adab di masjid, masyaallah. Yang bisa menghabiskan pahala adalah di antaranya berbicara yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Berbicara urusan dunia. Ngomong jual beli, yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Urusan jual cincin, jual ini, jualan di masjid. Dan hukumnya para ulama banyak yang mengatakan itu adalah haram. Jadi jual beli di masjid, didoakan Rasulullah semoga tidak beruntung jual belinya. Ada orang mondar-mandir ke masjid mau jualan, musibah. Di dalam masjid, kalau jualan keluar dari masjid. Kalau ada transaksi agar diberkahi, maka keluar dari masjid. Jangan jual beli di masjid dan jangan tawar menawar di masjid, apalagi gunjing di masjid. Ngomong biasa saja itu yaqulul hasanat kama yaqulun narul hatab, kecuali ngomong urusan urusan agama. Misalnya urusan pengembangan dakwah di masjid dan sebagainya, boleh musyawarah di masjid. Akan tapi ngomong nongkrong saja, ngomong di masjid, apalagi ditambah dengan apa ini? Masjid muliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lihat memerintahkan orang untuk mewangikan masjid. Ini perintah mewangikan masjid. Bahkan kalau kita membuang satu kotoran itu cepat dikeluarkan dari masjid. Ini termasuk ini adabnya di masjid. Mulai dari ngomong dan sebagainya. Dan masih banyak, dan juga yang paling yang perlu untuk selalu diingat siapapun yang masuk ke masjid, tolong niat iktikaf. Ini yang sering lupa. Kadang orang duduk di masjid berjam-jam, lupa nih niat. Sehingga tidak ada nilai ibadah waktu dia duduk di masjid. Baik. Siapapun yang keluar masuk masjid, ia adalah orang yang telah disiapkan surga untuknya. Keluar masjid untuk ibadah. Keluar masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hubungannya dengan hadis yang lalu bahwasanya Zab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang mendapatkan payung khusus dari Allah. Di saat tidak ada payung perlindungan kecuali payungnya Allah, di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjidnya. Karena hatinya di masjid, biarpun dia pergi jauh tetap mau ke masjid, itu yang diinginkan. Dan kami sudah kita jelaskan, mondar-mandir di masjid artinya hati kita di masjid pertama. Qalbuhu mu'allaqun bi masajid, hatinya terikat dengan masjid. Jasad kita sebisa mungkin ke masjid. Kalau hati mungkin ada di luar masjid. Karena sebuah pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa ke masjid, tapi pikiran Anda ke masjid. Ya Allah, ini waktunya aku ke masjid. Kemudian di saat mendapatkan rizki, dikirim ke masjid. Dimanapun Anda berada, masjid. Sehingga kalau pada zaman dahulu, masjid itu adalah tempat pusat budaya dan pusat ibadah. Segala kegiatan itu adalah di masjid. Jadi pendidikan Nabi itu ada di masjid. Mencetak profesor-profesor. Kalau jawabnya kelas para sahabat, ya kelas profesor kalau zaman sekarang tuh. Sebab katanya orang yang punya ini namanya profesor. Beliau adalah luar biasa, lebih dari profesor. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dicetak di masjid. Imam Ali dicetak di masjid. Sayyidina Umar dicetak di masjid. Semuanya adalah di masjid. Masjid adalah tempat pendidikan yang sesungguhnya pada zaman itu. Pusat budaya. Budaya itu adalah untuk membina bangsa, umat dengan karakter-karakter Islam. Sehingga akan muncul satu kegiatan-kegiatan yang nuansanya Islami. Corak Islami. Itu namanya budaya. Jadi, kalau budaya adalah kreasi akal. Yang tidak berakal, tidak punya budaya. Jadi yang namanya budaya, kreasi. Artinya apa? Ide-ide munculnya di masjid. Sehingga muncul kegiatan-kegiatan. Itu adalah budaya. Dan budaya baru benar kalau memang tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa di dalam Islam mempunyai ide cetusan-cetusan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Menciptakan sesuatu yang baru, apakah itu kegiatan, apakah itu satu program-program, sanna fil islami sunnatan hasanatan, program kegiatan yang baik yang mulia untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan membuat ibadah baru, bukan. Kalau membuat sholat baru enggak boleh. Yuk kita sholat subuh khusus, kita sholat fardu khusus, ditambah biar 6 sholat, itu bid'ah. Tapi maksudnya membuat satu program, yang dengan program tersebut, sanna fil islami sunnatan hasanatan, hadis sahih, barang siapa yang membuat di dalam Islam sesuatu, program, acara, kegiatan, yang baik, maka orang yang membuat ini akan mendapatkan pahala terus selagi program itu dijalankan. Program misalnya mengatur jadwal kegiatan di masjid, membuat kegiatan khusus misalnya setiap hari harus ada pengajian begini, atau karena setiap hari enggak mungkin setiap malam Jumat pengajian apa yang perlu dihadirkan, mungkin tafsir, ya kan, boleh, atau mungkin membaca hadis Nabi satu atau dua, boleh, atau membaca sejarah Nabi satu atau dua. Jadi membaca sejarah Nabi malam Jumat, malam Senin, itu salah satu sunnah hasanah. Maulid masuk enggak kira-kira? Marhabanan. Masuk. Makanya kadang-kadang kita heran kalau ada orang marhabanan bid'ah itu gimana? Ya pusingnya. Jadi memang enggak nyambung benar marhabanan bid'ah sesat. Duh. Membuat program baru agar kita kenal dengan Nabi. Dan itu sunnah bil islami sunnatan hasanatan. Sekarang diganti saja, bukan menyebut sejarah Nabi, kira-kira boleh tidak? Misalnya apa? Setiap habis maghrib, kita membaca Quran. Ada, yuk kita kumpul di masjid, baca Quran. Terserah masing-masing atau bareng-bareng. Boleh atau tidak? Ya boleh, baik itu. Sehingga program itu berjalan. Maka yang membuat ide ini sampai kapanpun dia akan mendapatkan pahala. Yang mencetuskan ide untuk gerakan Al-Quran di masjid ini. Gerakan Al-Quran ini. Nah, gerakan hadis Nabi juga boleh. Gerakan sejarah Nabi juga boleh. Nah, kayak ini sebetulnya yang dilakukan para ulama dengan membaca sejarah Nabi dan sebagainya dalam irama ini. Memakmurkan masjid budaya. Sehingga menjadi budaya yang isinya adalah segala sesuatu yang mengangkat kualitas, meningkatkan kualitas iman kita, kedekatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sejarah Nabi juga boleh dibaca setiap hari kalau perlu. Habis asar, ada sebagian mengatakan, jangan ditentukan waktunya dong, kapan saja kan boleh ibadah. Dia lupa saja di sekolahannya juga ada jadwal, kalau tidak tentunya waktunya ditentukan, nanti gimana orang belajar? Memang kadang-kadang orang bingung, katanya menentukan ibadah dengan khusus tidak boleh. Ada jadwal Al-Quran di sekolahnya juga ada, jadwalnya jam begini, kalau ada jadwal bagaimana? Kita membuat jadwal itu biar ada kesepakatan, sehingga orang bisa menyisihkan kesibukannya, menyingkirkan kesibukannya, bisa hadir di tempat tersebut. Bid'ah lagi, ada memang sebagian orang semacam itu, dan maka itu jangan didengar, karena mereka itu akan merusak kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun bahasanya adalah bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Loh, hadis Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat di dalam Islam sunnah hasanah, bukan Rasulullah ini, orang man. Ke Rasulullah memang sunnah jelas. Tapi barang siapa di dalam Islam yang membuat kebaikan selain Nabi ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat di dalam Islam segala bentuk kebaikan, program kebaikan, rencana kebaikan, kegiatan kebaikan, perkumpulan kebaikan, apapun untuk kebaikan, maka ketahuilah dia sepanjang itu berjalan dia akan mendapatkan bala. Dan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada dilakukan Nabi, tapi Nabi menganjurkan. Jangan itu tok yang dihafal. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin. Terus sampai paling kualnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Hafalnya itu saja. Jadi lupa bahwasanya man sana fil islami sunnatan hasanatan, hadis sahih juga. Jadi inilah kadang kita ini di masyarakat kita ini diganggu oleh sebagian orang yang menjadikan tidak berkembang kita ini. Memang kalau dangdutan di masjid ya, oh jangankan di masjid, di luar masjid pun juga enggak benar ini. Bukan itu, kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kita pengin suruh datang mereka itu, suruh hadir Ahad kemarin, suruh lihat syutingnya Ahad kemarin. Dari awal sampai akhir maksiatnya apa? Paling maksiatnya yang jelas itu tidak disengaja. Bapak-bapak nurunkan kelambu saja sehingga enggak ada batas itu saja. Sehingga campur lagi perempuan. Itu yang harus diantisipasi nanti. Yang lain apa? Mulai dari awal kita mendengar selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita zikir bersama. Ada tausiahnya, lihat. Mana yang menjadi bid'ah dan mana yang haram, ya? Itu saja, hanya kelambu saja, kelambunya turun ke bawah, enggak ada kelambu. Bingung tadi sampai nyari mana kelambunya. Diturunin. Memang yang salah panitia. Lemasak kelambunya bujur ke sana. Jadi orang kan ngadep kelambu kan pusing ini. Turunin aja, benar itu. Yang salah panitianya itu. Jadi makanya ke depan diatur yang benar. Jadi kelambunya yang bujur ke pembelah kayak begini ini. Yang ini kan membelah ya, ini laki-laki, ini perempuan. Ini kelambu ke tengah begini. Ya pusing. Padahal malam-malam saya juga ikut-ikut itu. Cuman nanti bakal diturunin enggak orang? Saya naik, turun. Benar diturunin orang. Ini evaluasi ya, jangan sampai. Ketahuilah kita mencari ridha Rasulullah, ibu-ibu juga harus jaga diri, berdesak-desaan dengan kaum laki-laki juga tidak diperkenankan. Jangan, makanya ibu kalau datang awal-awal pagi biar dapat depan, enggak desak-desaan dengan laki-laki. Sudah terlambat, desak lagi pengen, makanya kacau ya. Ini baik. Jadi ini adalah amalan-amalan yang mulia. Baik, hatinya bersama masjid. Itu artinya punya ide-ide untuk masjid. Ide bagaimana masjid, dan masjid ini simbol sekaligus hakikat. simbol kemuliaan dan hakikat kemuliaan. Maknanya simbol apa? Sesuatu yang demi masjid, maka itu sama hukumnya masjid. Madrasah, pesantren. Karena apa? Mencetak orang yang rindu masjid. Maka sama hukumnya seperti dengan masjid. Pembangunan pesantren, madrasah, semuanya adalah sama memakmurkan masjid. Karena apa? Orang kalau sudah ngaji, habis itu sholat kemana sholatnya? Ke masjid, memakmurkan masjid. Cuman ada sebagian orang, barangkali ya, yang didengar hanya hadis membana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati, barang siapa membangun masjid maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga nanti. Dipikir masjid tok, masjidnya banyak enggak ada yang ngisi. Karena apa? Madrasahnya enggak hidup. Coba diarahkan ke madrasah atau untuk gaji gurunya madrasah. Madrasah gajinya sabun. Sabun satu. Sehingga giliran panen ustaznya libur. Lah ini yang salah yang kaya. Bangunnya hanya masjid saja, itu madrasah di kampung-kampung itu tolong perhatian. Di manajemen yang bagus, yuk. Jadi ustadznya itu ada jaminan kehidupannya. Sebab memang insya Allah ustadznya si ikhlas. Tapi bagian manajemennya itu kan harus mikirkan. Sebulan sabun, sabun itu. Aduh, subhanallah. Memang ikhlas-ikhlas ahli surga itu begitu tuh. Ustadz-ustadz di kota ini yang kurang pahala ini. Waduh, orang kalau ngasih duit bukan sabun. Ngasih ini, ngasih itu. Ini mah. Pahalanya habis nanti. Tapi orang-orang ustadz-ustadz yang di kampung itu subhanallah. Kagum kita, terharu dengan beliau-beliau itu. Allah. Kadang-kadang kita tanya, dikasih apa sebulan? Uya, kadang-kadang kalau ada 15 ribu, 10 ribu. Sebulan. Sebulan. Iya, nanti ada untuk batu nyuci bajunya. Oh, dicucikan bajunya. Bukan, dikasih sabun nyuci. Oh, kirain dicucikan bajunya. Masya Allah. Wah, ini para wali-wali ini. Ustadz-ustadz di kampung itu waliullah itu. Biarpun enggak pakai jubah, enggak pakai imamah itu. Yang berbahaya ini didoain juga biar jadi wali ya. Ini berbahaya ini. Baik, subhanallah lah. Ini termasuk yang. Jadi jangan dipikir hanya masjid saja. Madrasah dihidupkan MD apa? MDT apa? DTA. DTA itu masya Allah pada berkurang sekarang. Yo, ini ide-ide yang hatinya sambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidupkan mereka yo. Dimanage. Dibantu mereka agar bangkit. Dan itu yang menyelamatkan umat yang harus kita pikirkan. Pondok pesantren dan sebagainya ini luar biasa. Karena yang memakmurkan masjid adalah pondok pesantren. Sebab ada orang alhamdulillah masih mau bersedekah, maunya bangun masjid saja. Waktu diarahkan selain masjid katanya Pak, tidak mau kecuali masjid. Ya dimaklumi karena pemahamannya sampai di situ masih lumayan bangun masjid. Sudah kita arahkan ada yang lebih penting bukan masjid. Untuk apa? Untuk membangun yang bangun masjid. Untuk membangun yang menghidupkan masjid. Pesantren dan sebagainya masih belum bisa. Ya alhamdulillah masjid, masjid, masjid. Tapi ketahuilah bukan harus masjid yang Anda bangun. Akan tapi pesantren, madrasah, tempat-tempat beribadah, tempat-tempat ngaji, majelis taklim dan sebagainya. Itu semua adalah termasuk sambung dengan yang namanya masjid tadi. Jadi ada orang pergi, datang perginya urusan masjid. Bukan saja urusan datang ke masjid secara hakiki, akan tapi hatinya terikat ke masjid. Kalau sudah dapat untung itu sudah langsung dipikirkan. Ada sebagian orang kita terharu. Belum memulai pekerjaan, sudah berkata, Buya insya Allah nanti kalau sudah gul usaha saya ini, 20 apa paling tidak 5-10% untungnya untuk pondok. Sudahlah kerja dulu. Tapi saya pengen niat. Oh, belum untung. Sudah niat kan? Nah bilang niat yang benar. Karena kalau niat yang benar Allah bakal kasih. Dan nanti kalau ngasih enggak usah laporan saya. Sudah beresin. Insya Allah. Karena saya dilaporin enggak tahu nanti. Jadi langsung saja beres. Dan banyak orang niat semacam itu. Dan insya Allah sudah. Nih. Artinya niatnya itu baik. Belum bekerja. Dan yang sudah bekerja, niatkan yang mulia. Bukan urusan pesantren al-bahjah, bukan. Kita tidak menghimbau hanya bahjah-bahjah saja. Apa sih bahjahnya? Yang lain, tolong ada pesantren yang lainnya. Hidup hati. Anda untung langsung ingat. Untuk Allah. Untuk masjidnya Rasulullah. Untuk pendidikannya Nabi. Pendidik madrasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya. Kalau sudah begitu, ya pantas tempatnya surga. Tempatnya surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai keluar masuk masjid tapi bukan untuk ibadah. Bahkan na'udzubillah ada. Ini semoga Allah mengampuninya dan memberikan kesadaran dan tobat. Ada orang memang kerjaannya keluar masuk masjid. Tapi ngambil jam. Ada tuh. Pada suatu ketika ada satu kampung itu adalah masjidnya tuh hilang semuanya jamnya. Maksudnya bukan jam saja. Ada sebagian orang tinggalnya di dalam masjid tapi na'udzubillah mengambil uang dari masjid. Nerakanya yang paling dalam tuh, mencuri di pasar saja sudah dosa, nyuri duit mas. Waduh, ini kadang-kadang memang ada orang pengen masuk neraka yang paling dalam. Gak terima kalau aku hanya di pinggir neraka. Saya pengen masuk yang paling dalam, makanya aku akan kerja di dalam masjid. Pengurus masjid, duitnya saya ambil. Hati-hati yang ngurusi masjid nih, nerakanya paling lebar ya. Kelihatannya masih keluar masuk masjid roh, khoda roh. Filmas ilal masjid, pulang pergi dari masjid. Tak tahunya apa, mendalam ke nerakanya. Pokoknya saya harus neraka yang paling dalam. Sampai suatu ketika ada yang bercerita, semoga Allah mengampuninya. Dia itu, ini, kalau kita buat contoh tidak mengatakan siapa-siapa. Jadi ada orang, biasanya orang yang ngaji itu dikasih duit. Baik undangan yang bulanan atau mingguan. Itu paling senang dia mengasihkan duit. Kalau Ustadz Tuar ini, kalau misalnya ada 1.500.000, 1.500.000. Cuman dia tuh memang cakep ahli. Dia punya amplop double. Sehingga setelah dikasihkan, mau dikasihkan, dibuka lugu, masuk ke kamar, diganti lagi amplopnya. Nih, dikurangi untuk dia. Sehingga pernah suatu ketika ada yang ngecek, bahasanya apa? Berapa yang dikasihkan? Kok enggak enak bener tanya? Enggak, hanya ngecek saja. Dikasihkan ini, astagfirullahaladzim. Padahal dari panitia mengasihnya jumlah begini, rupanya lewat sakunya, dikurangi, diganti amplop baru, dikasihkan ke ustadznya ini. Mungkin dalam hati saya yang salah ustadznya. Kenapa? Seneng amplop kali. Oh bukan, ini sudah biasa. Oh ya gak apa-apa. Nerima amplop bukan tidak boleh ya. Nerima amplop bukan boleh. Akan tapi ya, baik sebaiknya ya, urusan-urusan begitu itu jangan sampai jadi nomor satu. Sehingga kalau nanti di pengajiannya gak ada amplopnya, jadi malas-malesan ya. Karena biasa amplop. Amplop itu bisa jadi gaduh-gaduh, bisa jadi macam-macam, bisa jadi anting ya. Baik. Jadi ada penjahat di dalam masjid. Nah, makanya hati-hati, jangan mentang-mentang wah ini keluar masuk masjid langsung surga, keluar masuk masjid surga. Keluar masuk masjid yang beribadah dan benar. Hati-hati yang ngurusi masjid, takutlah kepada Allah. Macam-macam kejahatan di masjid. Pengurus masjidnya baik benar. Duit masjid dipinjem-pinjemin sama tetangga. Sampai ada ngomong, "Buya, tetangga butuh masjid bagaimana?" Boleh enggak dipinjemin duit masjid? Boleh dipinjemi dengan duitmu. Jangan pakai duit masjid. Sudah terlanjur. Nah, kan banyak kan sudah terlanjur saya pinjemin. Enggak apa-apa, ganti sekarang. Selesai. Tapi saya enggak punya duit, jual semuanya asetku untuk menggantikan uang masjid yang kau pinjamkan. Duit masjid dan barang masjid ini adalah luar biasa. Makanya ngurus di masjid ini luar biasa pahalanya, tapi ketahuilah di situ juga neraka menganga kalau memang kita tidak hati-hati ngurusi masjid. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala. Subhanallah. Semuanya hadis rata-rata dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk minal muktirin fi riwayatil hadisi. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Imam Abu Hurairah. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulam, setiap ruas-ruas atau mafsal dari bani Adam, minan nasi, dari manusia itu, alaihi sodaqotun, wajib disedekahi. Wajib disedekahi. Dan kita diciptakan berapa? Seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kita diciptakan 360 ruas. Berarti kita wajib bersedekah untuk 360 ruas. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari terbit matahari. Jadi setiap matahari terbit kita wajib untuk mensedekahi. Yang makna mensedekahi itu mensyukuri karena kita diberi oleh Allah 360 ruas yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, maka kita perlu sedekah. Kita mensedekahi itu semuanya. Maknanya mensedekahi sini adalah mensyukuri. Alaih sodakotun, hendaknya ia bersedekah. Dengan sedekah mata, sedekah. Ini kita, semua anggota tubuh kita, intinya begitu. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita diwajibkan mensedekahinya. Aduh. Mensedekahinya bagaimana caranya? Ini disebutkan. Mensedekahinya dengan uang bisa. Ya Allah, aku telah kau beri kesehatan dari ini. Aku ingin sedekah kepada fakir miskin. Miskin itu juga boleh. Itu boleh-boleh saja yang demikian itu. Sedekah. Kemudian, ada di antara para ulama menjelaskan, kalau mampu, kalau tidak bisa engkau melakukan sedekah dengan hartamu, uangmu, maka paling terpenting untuk mensedekahinya adalah fa illam yaf'al, kalau tidak bisa bersedekah dengan materi yang dikeluarkan, fal yumsik 'anisyarri lahu shadaqatun fa innahu lahu shadaqah, untuk menahan dari kejahatan dengan anggota tubuhmu, itu sedekahnya. Jadi matamu itu harus kau sedekahi. Pajak kepada Allah. Cuman kalau pajak kepada Allah, ini pajak, kita bayar pajak. Ibaratnya begitu. Kalau pajak kepada Allah, imbalannya nanti keindahan sepanjang masa. Kita hanya merawat, kita hanya menjaga cuman waktu 70 tahun saja. Akan tapi kalau kita menjaga anggota tubuh kita 10 tahun, Allah akan beri kenikmatan lagi, bukan 70 tahun. Yang menjaga matanya selama 70 tahun untuk tidak melihat yang haram, kalau melihat pun segera tobat. Menjaga lidahnya 70 tahun, kalaupun ngomong salah segera minta ampun. Anggota tubuhnya dijaga. Dan ketahuilah, orang yang menjaga anggota tubuhnya hanya cukup 70 tahun, nanti akan menuai kebahagiaan. Di waktu yang panjang, di alam barzah ribuan tahun, di padang mahsyar ribuan tahun, hingga nanti digiring hingga masuk surga pada waktu yang tidak ada batasnya. Modalnya sedikit, tapi ini makanya prinsip ekonomi yang sesungguhnya itu ini. Waktu di SMP kita masih mesti ingat, kalau suruh dagang itu prinsip ekonomi adalah pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu masih ingat dulu waktu SMP ya, masih sekolah ya, pakai buku ekonomi yang warnanya merah itu. Kita suruh ngapal prinsip ekonomi sampai hafal itu ya. Ekonomi, hafal prinsipnya. Nah ini, tapi ini untuk kehidupan kita ini paling cocok. Prinsip itu paling bagus. Prinsip ya, keselamatan adalah beramal yang di waktu pendek 70 tahun untuk mendapatkan kebahagiaan sepanjang masa. Ini prinsip ekonomi kita, kita pakai. Yuk beribadah. Capek di dunia ini. Sebetulnya memang di dunia itu capek, tempat capek. Yang enak di surga, kita pengin apa-apa langsung dikasih. Beribadah capek. Kerja capek. Cuman bedanya kok senengan kerja dari ibadah. Kalau kerja tuh kelihat duit. Kelihat untung, kelihat hasil, makanya rajin bekerja. Cuman kalau sholat, gak kelihatan pahala. Bukan gak kelihatan, kurang yakin pahala. Coba kalau yakin, pasti dia giat. Ibu sehari kerja berapa digaji? Misalnya 100 ribu. Masya Allah. Sekarang kalau suruh bangun malam jam 3, males. Padahal pahalanya gak? Sekarang diganti, Bu. Bu, sholat tahajud di sini jam 3 malam dapat 500 ribu. Datang atau tidak? Datang, padahal yang namanya sholat malam lebih dari 500 ribu pahalanya di hadapan Allah dalam keabadian. Kehidupan yang panjang sekali. Baik sedekah, jadi menghindar dari kemaksiatan itu termasuk sedekah. Jaga matamu, jaga telingamu, jaga, hadirkan mana ini. Dan kalau ternyata kita masih belum bisa menjaga, mohon maaf karena mungkin kita dagang di tempat yang sering lihat aurat. Nah, sadari, setiap saat tulis yang gede, awas. Jangan melihat aurat. Tidak semua pembeli membuka menutup aurat. Perhatikan, ingat, diingatkan. Kadang yang namanya setan itu membuai lupa. Akhirnya apa? Memperhatikan. Dan Allah tahu. Mengetahui apa yang ada di matamu. Di pandanganmu Allah tahu. Mungkin sang pembeli itu sudah pergi. Tanpa kita sadari kita memperhatikan lenggangnya. Sampai keluar. Dan itu juga ada hitungannya di hadapan Allah. Memang orang lain gak tahu. Namanya terpesona itu begitu. Iblis yang menggoda itu terpesona, langsung diikuti pandangannya. Dan kadang tidak sadar itu. Makanya perlu kita membuat apa sesuatu yang mengingatkan kita. Ini yang di toko. Ya. Yang di toko itu biasanya begitu. Kalau orang datang kan tidak ada peraturannya. Yang belanja harus pakai kerudung. Tidak ada kan begitu. Yang belanja siapa saja. Nah ini. Baik. Kalau orang yang kerja di rumah kita harus pakai kerudung itu mah gampang. Karena tanggung jawab kita. Yang aneh itu ternyata pegawai-pegawai di rumahnya itu yang perempuan tidak pakai kerudung. Ini aneh. Bosnya itu dulu. Nanti dapat tabungan terus. Bukan tabungan itu, tabungan keberuntungan, bukan. Tabungan si A enggak pakai kerudung, padahal di bawah naunganmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pernah kami sebutkan pada Ramadan yang lalu, barangkali masih ingat bahwa daripada engkau banyak sedekah keluar, wahai orang kaya, engkau mungkin sedekah ke tempat lain dengan jutaan rupiah. Lebih bagus duitnya itu semua untuk menggantikan bajunya pembantu. Bajunya yang gak pantas diambil, dibakar, diganti dengan baju yang menutup aurat, harganya lebih mahal. Misalnya, kalau baju itu harganya berapa sih? Yang bagus 200 ribu yang mana ya? 500 ribu? 100. Baik, baju muslimah. Baik, sekarang gini saja. Pembantu bapak yang pakai kerudung itu dilihat, ditanya. Neng, kamu punya baju yang seronok ada berapa? Ada 10, Pak. Baik, setiap satu baju saya beli 500. Tapi wajib beli baru yang baru. Jadi segini. 10 baju saya ganti 10 baju muslimah yang bagus-bagus plus saya kasih 200 ribu per baju. Mau enggak diganti gitu? Mau. Keluar duit berapa cuman? 10 juta tok. Kadang orang kaya ini cara berpikirnya enggak benar. Nyumbangnya bisa puluhan juta, ratusan juta. Ganti 10 juta enggak mau. Sehingga menutup aurat itu pembantunya. Jadi itu pendidikan. Karena pendidikan itu pendidikan di sini ya seperti itu. Kita tidak ingin ibu-ibu, bapak-bapak yang memang alhamdulillah bantuannya banyak ke pondok pesantren. Cuman diam-diam kami mendoakan semoga di rumahnya juga bebas dari maksiat. Jangan hanya nyumbang dok di pondok, akan tapi tidak diperhatikan pembantu yang ada di rumahnya. Tolong kerudungin dia, tutup auratnya dia. Jangan sampai diperhatikan sholatnya. Itu luar biasa. Dan itulah majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengumpulkan duit di sini. Makanya kalau ada orang nyumbang, biarpun yang masih punya utang, tolong selesaikan utangnya. Belum bayar zakat, bayar zakatnya. Bukan bayar dulu ke sini, nggak ada begitu. Berarti ngajari masuk neraka nanti. Jadi nyumbang ke pondok, kalau memang urusannya sudah beres, baru bersih yang dimasukkan ke pondok nih, barang berkah, barang murni, barang masya Allah. Di anak-anak belajar juga manfaat ilmunya. Termasuk itu, kalau ternyata engkau belum bisa ngerudungi pembantu-pembantumu, lebih baik konsentrasi untuk mengerudungi pembantu. Kalau susah, susah adanya. Susah, Bu ya. Nah ini, nyerah belum perang. Gimana mau berjuang jadi berjuangnya Rasulullah? Ganti, pasti Allah menggantinya. Ganti yang tidak mau patuh, tidak mau patuh. Karena apa? Mohon maaf. Ibu, yang di rumah ada pembantu enggak pakai kerudung, mohon maaf. Ibu jangan bodoh. Suami ibu laki-laki normal. Dia akan melihat auratnya. Ketahuilah melihat auratnya juga dosa. Bahkan mungkin punya kepikiran yang tidak-tidak, itu yang bodoh ibu sendiri. Jadi yang rapat. Dan mohon maaf, urusan komunikasi pun harus ada batasannya. Itu kemuliaan yang diajarkan oleh Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mata dijaga. Sedekahnya jauhi dari keharaman. Itu juga menjaga. Syukuri matamu. Jangan meremehkan. Makanya kadang-kadang kalau kita itu mohon maaf dalam keadaan lapar, pengen makan di warung, bingung. Paling tidak kita pengen cari orang yang di warung tuh pakai kerudung. Sebab apa? Lah kalau saya duduk di situ kan lihat auratnya. Mungkin dia adalah seorang solehah hanya enggak pakai kerudung. Ada enggak soleh pakai kerudung? Ya ada insyaallah sepunya baik, hanya belum biasa pakai kerudung. Kalau kita duduk di situ pakai kerudung kan saya ngelihat auratnya. Berarti ini mubazir dosanya ini. Jadi mata ini ngelihat sesuatu yang haram. Ya makanya kita mingil. Makanya emang yang pakai kerudung. Atau mungkin laki-laki aja sekalian tidak usah. Tidak ada masalah. Jadi milih gitu para bapak itu. Kalau mau belanja jangan asal. Kadang-kadang bukan saja melihat auratnya, kadang-kadang gocekan. Habis pengajian lagi musibah ini. Pulang pengajian mau dia mampir di warung setengah kelaparan. Tapi sambil guyonan sama penjualnya yang tidak pakai kerudung. Lihat. Cinta kita kepada mereka wujudkan dengan membantu. Bukan hanya menceramai tok. Kamu jadi pembantu yang benar pakai kerudung ya. Pakai baju yang bagus. Yang dia enggak punya duit untuk beli baju. Bosnya yang membelikannya baru, itu sedekah yang sesungguhnya. Sebab sedekah kepada pembantu semacam itu lebih gede pahalanya daripada sedekah di luar. Tolong perhatikan pembantu karyawati. Kami itu cemburu benar kepada orang-orang yang di rumahnya punya karyawan atau karyawati. Jadikan mereka ahli surga semuanya. Didik sholat mereka. Bangun akhlak mereka. Allah, ini adalah bos yang waliullah. Sudah duitnya banyak tapi jadi wali. Ya Allah, enak benar dia. Ya. Gak usah pakai imamah. Naik mobil enak. Ya, kemana-mana enak. Tapi wali, kenapa? Karyawatinya semuanya ahli sholat. Luar biasa ya. Inilah yang bisa. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatunna. Di antaranya itu, jaga dari kemaksiatan, jaga dari kemungkaran, itu sedekahmu. Ada lagi sedekah yang lainnya yang kau perlu engkau lakukan untuk mensyukuri nikmatmu, nikmat yang diberikan oleh Allah dengan 360 ruas-ruas dalam tubuhmu. Semua anggota tubuhmu harus kau syukuri dengan bersedekah. Tadi sudah kita sebutkan. Ada lagi caranya, ta'dilu bainal itsnaini. Ta'dil itu adalah mendamaikan di antara dua orang yang berselisih sedekah dan sedekah. Ini babnya. Babnya adalah bab suluh, mendamaikan orang. Jadi perlu kita mendamaikan orang. Na'udzubillah, ada orang hidupnya itu jadi fitnah. Memang ada muka fitnah, nama muka ngadu domba. Dan itu karena memang jatahnya dia pengadu domba. Itu ngomong gak sengaja itu. Itu jadi ngadu domba. Memang Allah menjadikan dia sebab kehancuran. Dia ketemu sama ibu begini. Tautanya apa? Neng, kamu kenapa tidak pernah ke rumah sana? Kenapa? Itu lu ngomong kok kemarin, kamu tidak pernah ke sana lagi. Duh, ngomongnya sih biasa. Tapi dia bilang, aduh, kurang ngajar ngerasain saya ya. Jadi ada model-model orang seperti itu, dan itu ahli neraka. Nabi Muhammad pernah menemukan orang disiksa di dunia. Nabi Muhammad menemukan siksa kubur. Nabi Muhammad waktu hidup, menemukan orang disiksa di dalam kuburnya karena dia suka ngadu domba. Allah, sepanjang waktunya dihukum oleh Allah. Ngadu domba, bu, makanya kalau ngomong, jangan ngomong kejelekan orang. Kalau engkau ngomong kejelekan orang, akan menjadikan orang bermusuhan. Sebutlah kebaikannya. Bahkan termasuk mengadu domba secara tidak langsung adalah, maka yang kami himbau, para asatid, para kiai, para pembimbing. Anda punya pengikut. Jangan Anda racuni pengikut Anda dengan problem Anda. Misalnya, kalau ada salah satu orang tidak baik dengan saya, mencaci maki saya, ngolok-ngolok saya. Kemudian saya cerita kepada murid-murid yang mencintai saya. Kalau saya ceritakan kepada dia, apa yang terjadi di hatinya? Benci kepada orang tersebut. Nah, ini berarti saya sudah ngajari permusuhan. Makanya diam. Kalaupun Anda dizalimi, enggak perlu banyak cerita ke istri. Bisa saja istri Anda nanti marah-marah, kan begitu? Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan begitu. Ada sebagian orang dikira-kira curhat. Ini. Jadi semua satu kampung jadi musuhnya. Padahal bukan, hanya karena dia saja mungkin akhlaknya yang jelek. Sehingga orang menjadi tidak santun kepadanya, enggak koreksi diri. Maka ternyata ngadu domba itu kadang bentuknya halus. Sehingga kami pun tidak pengin ada orang bercerita. Imam Basir, tidak pengin ada orang bercerita kepada kami tentang kejelekan si A, si B, si C. Rusak hati saya nanti. Imam Hasan Basri paling marah kalau dengar ada orang bercerita tentang orang yang memusuhinya. Suatu ketika ada orang datang, Imam, aduh luar biasa majelismu. Majelis sahdu, majelis dahsyat. Cuman apa? Imam Hasan Basri, cuman Imam, ini tamu ini. Cuman Imam, ada di tetangga sana seorang kiai atau ustaz yang kenapa kok dia mencaci makimu? Padahal omonganmu baik, majelismu sangat baik. Kenapa kok dia memusuhimu? Imam Hasan Basri itu enggak senang dengan yang begini ini. Dipanggillah muridnya, wahai muridku, aku punya tamu ini. Wahai tamuku. Apa Imam? Aku mau tanya. Kalau sampai engkau bohong, ceritamu itu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid-murid saya. Dia ngomongin kalau ada kiai jelek-jelekin Imam Hasan Basri. Ditanya oleh Imam Hasan Basri, kalau kau bohong, engkau akan dicambuk oleh murid-muridku. Nggak Imam, demi Allah saya enggak bohong, saya dengar sendiri. Kan biasanya begitu ya. Orang memfitnah kan, demi Allah saya dengar sendiri, pakai sumpah lagi. Baik, pokoknya kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk. Satu. Yang kedua, jika omonganmu benar, berarti kamu ngadu domba antara aku dengan dia. Kau ngotori hatiku, maka kau harus dicambuk. Pilih mana? Akhirnya apa? Minta maaf dan lawyer pergi. Itu orang hebat. Imam Hasan Basri orang biasa hebat. Makanya kalau ada pendekar mudah kena fitnah, kalau bahasa dulu, itu pendekar yang matangnya karena jemuran itu. Jadi dikit-dikit ustad, dikit-dikit kena fitnah. Ya, ustad kacang. Itu kan begitu. Ustad itu kalau ada informasi yang gak baik, husnudzon. Ah, mungkin kau tidak mendengarnya langsung. Mungkin dibuang itu semua. Jangan terus. Yang benar. Kamu rekam enggak? Ente ini sayang, rekam. Kurang ajar benar. Ustaz, kurang ajar. Bagaimana ini? Ya, Masya Allah. Tutup. Tidak ada perlunya ceritanya. Kenapa kau cerita kepadaku? Dan ketahuilah, kalau ada orang banyak ceritakan orang lain kepada Anda, itu biasanya penjilat. Pengen Anda sanjung, cambuk saja biar. Enak kalau kita tidak dengar macam-macam, kan enak ya. Dipikir orang enak, semua baik semuanya. Selesai, orang ngomongin apa saja, terserah. Kita doainya bebas. Doainya, baik-baiknya. Baik-baik. Mendamaikan dua orang, itu luar biasa. Begitu sebaliknya, kalau ngadu domba, neraka, maka biasalah engkau mendamaikan orang. Bahkan nanti disebutkan biarpun dengan berbohong. Anda berbohong untuk mendamaikan dua orang berselisih. Kakak adik bermusuhan. Bertahun-tahun Anda harus punya ide. Anda datang kepada si A, datang ke si B. Datang ke si A, datang ke si B. Setelah datang ke si A, Anda bilang, si B tidak pernah ke sini. Mungkin sinis dia sambut. Itu adik saya enggak pernah sopan dengan saya. Enggak pernah ziarah. Loh, kok bisa? Kemarin tuh ngomong, saya tuh paling takut mau ke rumah abang. Padahal saya kangen pengen ke rumah abang. Wah. Akhirnya kan abangnya jadi mikir. Yang benar nih. Ya karena takut saya banyak salah kepada abang. Jadi kalau saya datang ke rumah abang itu benar-benar gak takut. Sehingga saya sudah 5 tahun gak ke rumah abang. Jadi dia bukan benci kepadamu, dia tuh takut. Mikir kan? Iya, padahal gak ada omongan itu. Karena hebatnya orang ini mempertemukan hati. Ya begitu. Ini ada orang kejakan dengan dudung, mbak. Iya, memang adik ente itu gak punya adab. Sama saya juga begitu. Wah, ini dasar iblis ketemu iblis. Allahu Akbar. Pembenahan akhlak, wahai kaum muslimin. Mendamaikan dua orang ini mulia sekali. Damaikan dua orang. Jadilah Anda pendamai. Pendamai itu adalah bukan untuk yang haram. Kalau mendamaikan untuk yang haram, neraka. Macomblang ya. Itu iblis juga itu. Itu kayaknya mendamaikan. Orang enggak ketemu jadi ketemu, tapi masuk zina. Iblis, itu awas, hati-hati. Makelar setan itu, makelar cinta, makelar kacau. Bukan itu macomblang. Nyalam-nyalam ini. Wah, neraka itu. Jangan sampai ke situ. Wah, ini suluh damai, dengar ceramah Buya nanti. Wah, harus damaikan dua orang. Ini dulu pacaran, sekarang putus. Mau saya temukan lagi. Itu iblis, bukan itu maksudnya. Kalau tidak dibahas begini, kadang-kadang kebablasan orang. Saking cerdasnya, pahamnya kelewat. Anak-anak muda, ini kacau. Kalau tidak dipatesi begini, mana putus cinta ini? Wah, diputus. Harus saya damaikan. Saya dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Itu fitnah, itu haram. Mendamaikan itu selagi tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi itu mengenai saudara bermusuhan. Tetangga dengan tetangga ribut terus. Subhanallah. Bisa saja Anda beli hadiah. Di atas namakan si A dan sebagainya. Akhirnya diam-diam. Ya Allah, aku dikasih hadiah. Mulai luntur. Padahal gak ada hadiah dari sana. Masya Allah. Tiba-tiba diam-diam. Senyum. Assalamualaikum. Dan pernah suatu ketika. Memang namanya penfitnah luar biasa. Pernah kita hidup di sebuah kelompok. Wanita. Tiba-tiba terjadi dua kubu. Susah didekatkan itu. Ini kenyataan waktu itu. Terjadi dua kubu itu, subhanallah. Subhanallah, Allah mengangkat. Tiba-tiba ada salah satu dari siswi ini keluar. Karena tidak lulus sekolahnya, dia harus di DO. Keluar. Setelah itu terungkap bahasanya apa? Dia cerita sini kejelekan ini, tidak ini. Setelah dia pergi hilang, baru keungkap setelah itu. Kejelekan anak tersebut suka ngadu domba. Pun akhirnya juga kita tutup. Lah kalau sudah penyakitnya sudah keluar, kamu jangan punya penyakit baru. Gunjing dia, selesai. Jadi kadang-kadang itu tuh harus cermat itu. Memang itu adalah penfitnah sudah pergi. Tapi sekarang kamu gunjing dia terus jadi dosa. Dia yang berlalu biar berlalu, doakan dia sudah pulang. Semoga Allah mengampuninya, selesai. Dia sudah pergi ke rumahnya, semoga Allah mengampuni dan membimbingnya. Jangan kamu masuk bab menggunjing. Memang selama ini permusuhan yang terjadi di antara kalian gara-gara dia. Dan termasuk yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu, lihat. Kisah. Di sini atau di mana? Tentang perang Siffin dan perang Jamal yang bisa ceritakan. Di sini. Ya di sini, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu semua adalah ini, muncul penjahat-penjahat, orang-orang penfitnah ini. Orang ngadu domba. Jadi ngadu domba itu bisa menjadi permasalahan besar. Maka dari itu urusan waris kami menghimbau segera bagi, sebab banyak pengadu domba, banyak setan-setan di luar. Mungkin anak-anak Anda baik semuanya, tapi menantu kadang-kadang ngikut-ngikut. Abang, kita nikah 10 tahun kok belum punya rumah, kan abang punya warisan. Iya. Mungkin menantu ibu bapak ini baik, tapi besan. Nak, kamu ini semasa menikah berapa tahun ini, kan bapakmu meninggal punya peninggalan. Sudah mulai ungkit. Kadang setannya melalui orang luar. Lu kan punya peninggalan, yuk kita bisnis, cari itu. Wah, orang luar. Jadi iblisnya banyak. Nah, itu mengadu domba dari bahasanya halus. Hati-hati dengan mengadu domba. Pokoknya, jangan sampai perilaku Anda, gerak-gerik Anda, omongan Anda menjadikan sebab permusuhan. Hati-hati. Dan semoga Allah menjaga lidah kita. Kadang itu enggak sengaja, tiba-tiba jadi permusuhan. Wa tu'inur rajulu dabatahu. Wa tu'inur rajula, engkau menolong seorang laki-laki fidabatihi, di kendaraannya. Fatahmiluhu alaiha, engkau tahmilu, bawa dia alaiha, keangkat kendaraan. Subhanallah, Bu. Bantu orang sepuh naik mobil, didorong, dibantu naik, Bu. Kalau ini naik onta, dorong, bantu tok orang tua mau naik kendaraannya, termasuk ini sedekah anggota tubuh. Au antar fa'ulahu alaiha mata'au, atau membawakan barangnya orang lain. Membawakan barangnya orang lain. Itu perlu. Kadang, subhanallah, sudah ibunya sepuh, bawa barang di kiri kanannya, anaknya ganteng keker di depan, gengsi. Masa orang ganteng kayak saya ini? Itu katanya. Padahal ganteng sih enggak. Cuman, wah, gengsi bawa tasnya. Ibunya sepuh, dan kita menyaksikan. Dan memang ini adalah perasa hati. Kadang ada lagi, istrinya gendong anak sama bawa tas. Lakinya yang bawa kunci mobil. Wah, manusia, pembohong, aku cinta, istrinya suruh membawa anak, anaknya bandel kayak bapaknya. Sudah begitu, istrinya suruh bawa tas. Innalillah. Ini pernah kita menyaksikan kayak begitu. Cinta enggak seimbang. Ini kayak itu. Kadang ibunya, orang tuanya. Ketahuilah, Anda membonceng orang tua berjalan. Yang beliau berat berjalan itu adalah ini bentuk ibadah yang besar. Anda membantu orang tua Anda di rumah Anda. Ini orang lain yang dibicarakan. Bagaimana dengan ibumu? Bagaimana dengan bapakmu? Allah. Kadang bapaknya tertata. Abah, bapak ini jalan enggak benar. Masa begitu tendang-tendang? Ya orang sepuh matanya enggak kelihatan. Yang salah kamu enggak menuntun bapakmu. Hei, anak durhaka. Ini coba. Ini. Orang tua dibantu. Mengangkat barangnya. Termasuk sedekah. Agar selamat anggota tubuh kita. Baik, lakukan ini semua, insyaallah selamat anggota tubuh kita. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, ngomong yang baik. Cobalah kalau sama pembantu bilang, "Punten, Mbok, kan enak. Ambilin sana tuh." Yang benar. Ya Allah, Bu. Orang cantik saja kalau teriak-teriak itu jadi enggak cantik. Apalagi model-model pas-pasan begitu. Coba yang manis punten, mohon maaf. Kan enak itu dengan pembantu. Sebab kalau ngomong kasar sama atasan hampir tidak terlihat. Ini loh yang kadang kita enggak sadar. Dipikir pembantu kita di rumah kita itu harus hina. Oh tidak, dia bisa lebih mulia dari bosnya. Karena dia paling takut kepada Allah. Mungkin. Hormati dia. Ngomong yang baik dengan orang. Makanya kalau ngomong yang kalem, jangan ceplos-ceplos, enggak sadar. Ada salah satu orang tuh pengen selamat. Itu membawa MP3. Itu direkam sepanjang dia. Pokoknya semang dia buka mata itu direkam. Setelah direkam itu didengar. Didengar ngomong apa saja. Subhanallah, baru sadar, ya Allah, ternyata saya itu kadang ngomong ceplos-ceplos enggak. Enak. Itu perlu itu. Perlu besok cari rekaman, Bu, rekam. Setelah itu dengarkan yang gede ngomong apa seharian. Kalaupun Anda tidak merekam, ketahuilah malaikat Raqib Atid merekam. Nanti akan diputar nanti di padang mahsyar. Ngeri itu. Omongan kita direkam semuanya. Coba rekam. Ini ngomong kasar, enggak enak. Subhanallah, tiba-tiba ibu menjadi lembut. Iya, ya. Saya itu kok ngomong sama suami kok kasar. Padahal kalau lagi di arisan sama pengajian bisa kalem kalau ngomong. Tapi kalau ngomong sama suami, kenapa kok jadi keluar kumis saya itu. Ada ibu-ibu begitu tuh. Kalau sudah sama suaminya kumis yang keluar. Tapi kalau di luar, masya Allah, sama suami. Terus, kok sudah pulang? Dapat duit berapa? Cuma sebegini, ini kontrakan belum dibayari, ini belum. Sibah, nggak ada sini, insya Allah. Cuman bu, kalau benar bu, pengen selamat, yang kayak gitu angkat tangan coba, nanti didoain. Sebab banyak yang ngadu, istri saya sudah ngaji bertahun-tahun masih begitu. Cuman ada lagi, Pak, Buya, suami saya sudah ngaji di Buya bertahun-tahun kok masih kasar lah ini. Ya ini khawatir ilmunya gak manfaat, berubah ya kaum muslimin, berubah. Ngomong yang kalem kepada istri. Istri yang melahirkan anak-anak kita, suami kita yang bekerja, ketahuilah itu adalah pemberian dari Allah halal. Yang baik suami, bapak, ibu, yang kalem, kalimah thayyibah. Wa bi khatwat wa bi kulli khatwatin, setiap langkah tamshiha engkau melangkahkannya ila salati ka salah sadaqah. Jadi melangkah menuju salat sadaqah. Sehingga kemarin sudah dibahas, semakin jauh perjalananmu semakin baik, semakin banyak paha. Melangkah untuk sholat itu sedekah, maknanya sedekah untuk untuk membayar atau mensedekai ruas-ruas yang diciptakan oleh Allah untuk Anda. Wa tumitul adza, mengambil sesuatu yang menyakitkan, biasanya ini duri atau kerikil tajam, batu sandungan yang ada di jalan, anitoriki di jalan, itu sedekotun, sedekah. Kau pinggirkan, itu sedekah yang menjadikan sebab Allah akan menjaga nikmat yang diberikan kepadamu, dan itu pahala. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa mana ta'dilu, makna ta'dilu, adil bainahuma, di antara keduanya adalah tuslihu, engkau mendamaikan bainahuma, di antara dua orang berselisih, bil 'adli, dengan adil. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab kepada kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab pada para jamaah yang bertanya secara langsung, kami silakan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, dengan satu orang satu pertanyaan, dipersilakan. Enggak yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Almarhum Buya Yahya. Begini Buya, bagaimana cara menyikapi ketika ada suatu kelompok Buya di sekitar kita atau di tempat kerjaan kita yang memang mereka itu aliran di luar NU yang mengatakan bahwa amalan-amalan orang Ahlussunnah wal Jamaah itu semua bid'ah, tidak mempunyai dasar dan dalil. Seperti contohnya ya tahlilan, tawasul yang sering diucapkan, Maulid Nabi dan banyak lain-lain sebagainya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Aman-aman orang NU Nahdlatul Ulama, bagaimana kami untuk menyikapinya, apalagi sampai keluarga kami juga sampai ada yang mengikuti jejak mereka gitu, sampai mengikut kepada aliran seperti itu. Bagaimana kami untuk menyikapinya? Ya mungkin kami mohon dengan Buya ada solusi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan kepada ibu-ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya mau tanya Bu ya, saya mendapati sebuah keluarga yang istrinya itu selingkuh. Gimana itu, Mam? Ada sebuah keluarga, istrinya itu selingkuh. Terus orang tuanya itu menyuruh pisah. Orang tua suami. Orang tua suami. Jadi bagaimana orang tuanya itu dosa atau tidak kalau menyuruh pisah itu? Sementara istrinya juga sudah mengakui kalau dia itu ya melakukan gitu. Terus mau dipisahkan. Nah, saya mau tanya itu bagaimana orang tuanya ikut-ikut menyuruh pisah. Jadi dosa atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kepada guru kita semua Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekelompok orang yang begitu mudah mengatakan amalan-amalan mayoritas kaum muslimin Indonesia, mayoritas yang mereka punya ulama-ulama besar. Ada sekelompok kecil ini begitu mudah mengatakan amalan itu adalah bid'ah. Termasuk tadi apakah maulid dan sebagainya. Dikatakan bid'ah, bid'ah. Dan itu terjadi betul, yang disampaikan benar. Maka kaidahnya sederhana. Orang kemarin sore kok bisa mengalahkan para ulama besar. Ya sing waras ngalah. Yang sehat ngalah gitu saja. Anda sehat akalnya benar. Anda ikut ulama-ulama. Urusan tawasul ulama gede dari masa ke masa. Urusan tawasul ulama gede dari masa ke masa. Ziarah kubur Nabi Muhammad dari masa ke masa. Apalagi tahlilan ihda'ut tawab sudah dibahas para ulama. Jumhur ulama mengatakan iya. Dan kita juga punya dialog dengan orang yang katanya Masya Allah pakarnya. Ternyata seperti itu, Anda bisa lihat semuanya. Dan sudah jelas. Dan mereka tuh beraninya adalah dengan orang-orang awam yang polos-polos baik. Ternyata hampir tidak pernah membuat diskusi dengan ulama-ulama besar. Ya namanya orang sakit, dia itu sakit. Jadi orang sakit itu lihat. Kalau ternyata ini makanan enak semuanya, kok tiba-tiba ada orang ngomong pahit. Orang sak ngomong, sak majelis ngomong makanannya enak, tapi pahit. Anda gak suka. Itu yang sakit lidahmu. Bukan makanannya. Ini amalan sudah Masya Allah dengan hujah dan dalilnya. Dan kami siap menjelaskan kalau ketemu orangnya. Ayo kita menjelaskan dan sebagainya. Kalau gak ada orang Indonesianya, orang Arab, saya juga bisa bahasa Arab. Mana ada? Pernah ada yang ngajak ngomong dengan kami? Gak ada. Kalau memang kita salah, kalau memang itu amalan-amalan itu salah, yang paling perlu untuk dibenarkan itu. Yang suka ngajar orang banyak itu, bukan orang awam. Gak ada mereka datang, misal Allah mohon maaf, Buya Yahya, yuk kita membuat satu obrolan yang bermanfaat untuk masalah-masalah ini. Gak ada itu semuanya. Yang ada menfitnah buat selebaran di sana, maulid sana, maulid sini. Dan rata-rata tuduhannya adalah fitnah. Merubah cerita baru dihukumi. Contoh berzanji. Apa katanya? Orang pembaca berzanji itu lebih mempercayai berjanji daripada Al-Quran. Kurang ajar. Mana ada? Al-Quran tetap nomor satu. Ini fitnah. Banyak tulisan itu. Ada tulisannya kita simpan. Ajib. Memang ahli fitnah itu. Haram dia menfitnah kayak begini. Itulah pengadu domba. Jangan kau dekat dengan orang kayak tersebut. Jangan boleh masuk rumahmu. Jangan boleh sholat. Jangan menjadi imam di musholamu. Hati-hati. Jangan kau nikahkan dengan putrimu. Karena dia pembawa fitnah. Dan kalau perlu, tidak usah dagang dan jual beli dengan manusia semacam itu. Karena pembawa fitnah. Sebab kalau dia bukan penfitnah, dia akan membuka pintu selebar-lebarnya. Saya tawarkan berkali-kali dengan siapapun. Yuk kita dialog. Tidak apa-apa tertutup cuma satu tok. Saya ingin didokumentasikan. Sebab apa? Saya tidak mau dibohongi. Ada berpengalaman teman, diskusi, sudah benar di situ selesai. Di luar ceritanya beda. Makanya kalau kita ngobrol dengan mereka harus didokumentasikan. Kalau perlu dia nyuting, saya syuting. Kalau takut, saya bohong. Sekarang dokumentasi yang sudah ada pun, kemudian beredar, apa katanya? Itu banyak diedit oleh tim dakwah Al-Bahjah. Rupanya ada yang paham. Kalau memang di tim dakwah Al-Bahjah diedit, ente kan punya aslinya. Sebarkan juga dong aslinya. Nggak ada mereka tidak nyebarkan aslinya. Fitnah memang itu adalah pembohong fitnah. Kalau ada buku mereka satu, datangkan ke kami, akan kami bongkar kalau mereka memfitnah. Ayat Al-Quran bukan untuk sekelompok orang, diarahkan sekelompok orang. Ini adalah fitnah besar dari kelompok tersebut. Hati-hati anda bersama mereka itu. Biarpun mereka menyeru negara Islam, negakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat Nabi Muhammad, syariatmu yang akan kau tegakkan. Itu musibah. Islam adalah indah. Jadi, yang waras ngalah. Ya sudahlah, jangan dituruti. Mereka orang sakit. Lah orang sakit mau diapain lagi? Orang sakit bila mau dibilang enak, tetap gak enak. Sehingga didatangkan hujahnya pun, ternyata apa? Mereka pakai kaidah. Dalam bahasa Arab, manusia begitu itu kaidah namanya jamal wa intor. Unta biarpun terbang. Itu ceritanya ada dua orang debat. Di sana itu kelihatan burung unta atau unta. Ya kan? Yang si A ngomong itu unta. Yang si B ngomong burung unta. Yang burung unta kekeh itu burung unta. Yang satu ngomong unta. Karena umurnya sudah tua memang agak remeng-remeng memang. Akhirnya ayo dibuktikan deket. Iya pokoknya aku yakin ini unta kata si A. Yang B katanya burung unta. Deket. Deket semakin gede. Karena deket. Ya kan? Akhirnya gedenya pun tidak gede betul. Akhirnya apa? Oh, akhirnya digusah. Terbang. Kalau terbang berarti apa? Burung unta. Kata si A, dasar si A itu orang kayak begitu itu. Apa? Biarpun terbang, tetap unta. Nah ini. Biarpun terbang, tetap. Ini orang itu. Pernah kita dialog dengan mereka, itu setelah selesai ngomong, Al-Muhim yang penting begini, kata guru saya. Loh. Katanya ente soal Quran hadis Nabi, diberi Quran hadis ternyata kenapa kok yang penting begini. Oke ini ada. Jadi anda dengan amalan-amalan itu sudah sangat jelas. Dan yang kedua kesalahan kita ini, ada sebagian dari ustadz kita tidak mau mencoba untuk faham hujah-hujahnya untuk mengcounter, untuk menjelaskan kepada mereka. Bahkan kadang pun hujah kita tidak seleksi. Banyak mohon maaf. Urusan tahlilan, kita kemarin baca hadir maulid Nabi di sana. Mana? Ada pembacaan ta'ud dari mana? Kalau ada orang membaca la ilaha illallah sekali, maka akan dikirimkan langsung pada orang yang meninggal dunia nanti begini-begini. Tidak ada itu semuanya. Kemudian ada hadis yang sering disebarkan oleh orang yang rajin maulid Nabi. Man adzama maulidi wajabat syafa'ati. Yang mengagungkan kelahiranku wajib mendapatkan syafaat. Itu hadis palsu. Tidak ada itu begitu. Jadi dari kita sendiri memang tidak mau belajar juga. Benar kalau mereka kritiki kita, karena memang ada sebagian dari kita itu tidak mau ngaji. Padahal ada hadis buang. Anda pula hadis-hadis palsu. Untuk mendatangkan hujah maulid Nabi SAW tidak perlu hadis palsu. Tahlilan tidak perlu hadis palsu. Kita tidak tahu dengar suatu ketika di mana. Itu atau membaca riwayat dari Nabi SAW. Tentang orang membaca tahlilan. Tentang orang ini rentet. Tidak ada itu semua hadis palsu. Itu dibahas oleh para ulama tentang ihda ushawab. Menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia. Itu artinya tahlil. Itu sudah dibahas tuntas. Selesai para ulama. Kesalahan kadang-kadang di kita juga. Tidak mau pada ngaji. Lah kadang-kadang sudah tidak mau ngaji, kalau diingatkan tidak mau, keras kepala. Maka perlu hujah-hujah para ulama. Makanya kita sekarang sudah ingin membuat diklat di beberapa tempat, para asatid, untuk diklat tentang 12 masalah. Paling tidak 7 masalah, khilafiyah yang tajam bagi mereka, termasuk tawasul, tahlilan, dan sebagainya. Itu akan kita bahas ya, termasuk ayatus syifah. Kita bahas satu persatu, kita ada pertemuan-pertemuan di beberapa tempat, termasuk di antaranya, alhamdulillah kita punya obrolan dengan beberapa teman di pesantren yang Masya Allah, inilah pesantren berkah, yang dari tempat inilah keluar ulama-ulama besar, Lirboyo. Jadi kita ada pertemuan sebulan sekali di Muktamar Aula, Mu'aula Muktamar sana, kita menyampaikan kajian-kajian tentang motivasi dakwah. Yang kedua nanti adalah mendatangkan hujah-hujah tentang selama ini yang diributkan oleh mereka, dengan hujah-hujah yang kuat tentunya, karena hujah kita sangat kuat. Hanya permasalahannya khusnudzonnya ulama terdahulu. Kalau ngarang buku enggak pakai hujah. Karena umatnya umat yang patuh, bukan umat yang rusak. Sekarang umatnya rusak. Orang kemarin sulit tanya, mana dalilnya? Dibohongi pun iya dia. Enggak ada hadis bilang pakai bahasa Arab gitu saja. Oh, gitu ya. Lah kalau orang terdesak kan bohong. Orang awam goblok kayak kita kok tanya dalil itu gimana? Cuman kadang kita perlu mendatangkan dalil, padahal mendatangkan dalil itu bentuk su'ul adab. Imamnya mereka, orang yang anti taklid itu, dalam salah satu kitab usulnya, dan itu kita kukuhkan dalam buku kami, waktu buku kami kita akan punya buku dalam bahasa Arab At-Taqlid wa Talfiq wa Tasyri' al-Islami, kita tuliskan di situ bahasanya kita nukil dari orang itu. Orang itu yang orang yang anti tawassul ini, orang yang anti tawassul, orang anti ini. Dia punya kitab usul menukil bahasanya. Kalau ada orang mustafti, orang awam bertanya kepada mufti, setelah diberi jawaban hukum fikihnya, lah kok bertanya, ma daliluka, apa dalilmu, fadribu, tempeleng saja tuh orang. Karena orang awam kok tanya sok dalil, ente tahu apa dalil? Quran juga enggak hafal, hadis enggak ngerti, sahih dhaifnya enggak ngerti, kok dalil? Bisa dibohongi kamu nanti, kalau hanya mengandalkan begitu. Jadi, akan tetapi pun demikian, kita harus melangkah kepada pemahaman tentang dalil-dalil, hujah-hujah itu, agar apa? Semakin mantap. Kadang apa? Senjata makan tuan. Hadis-hadis palsu yang sering dihadirkan oleh ustaz-ustaz kita di mimbar, itu merusak kita semuanya. Alhamdulillah. Baik. Jadi, yang disalahkan bukan saja dia. Mereka yang sakit itu kadang di antara kita pun kadang membawa riwayat-riwayat palsu. Urusan Isra' Mi'raj apalagi? Apalagi Isra' Mi'rajnya yang dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas itu riwayat palsu. Enggak ada Isra Mi'rajnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu banyak dibaca di kampung-kampung, di daerah-daerah. Pernah kita hadir Isra Mi'raj, dibaca itu semua. Isra Mi'raj Ibnu Abbas. Itu banyak tajsim, banyak ini. Keluar dari syariat Nabi SAW. Ini harus ada komunikasi antara ustaz dengan ustaz. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Di situ ada ilmu, di situ ada hadis, di situ ada Al-Quran, di situ ada hujah. Karena memang kita ulama besar dari masa ke masa. Dari masa ke masa, ulama-ulama kita. Dan ternyata mereka pun enggak punya buku yang harus jadikan sandaran. Kitab hadis mereka kembali kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam nih, Fathul Bari. Kita Asy'ari, Syafi'ul Madhab, Riyadhus Shalihin yang mereka juga mensarai berjilid-jilid. Mereka yang anti tawassul, anti tawani. Ini ngambil bukunya Imam Nawawi tawassul, Riyadhus Shalihin. Mereka enggak punya buku. Baru akhir zaman merusak buku-buku ini. Bukunya Imam Nawawi Ad-Darqadr dirubah. Ini Fathul Bari banyak dirusak. Ini memang pendusta-pendusta. Sehingga banyak cetakan zaman sekarang ini juga mengerikan. Ini cetakan yang bukan dicetak di negeri yang aman, ini banyak dirubah. Makanya hati-hati kalau baca cetakan dari negeri yang suka membid'ahkan, itu banyak dirubah. Karena menurut mereka merubah buku itu amar ma'ruf nahi mungkar. Wah ini, tidak ada amanat ilmiah, tidak ada. Baik, semoga Allah menjaga kita semua. Seorang istri yang berselingkuh, semoga Allah menjaga kita semua. Takutlah kepada zina, wahai kaum muslimin dan muslimat. Enak sesaat akan tapi hukumannya di dunia dan di akhirat. Yang pernah terpleset, tobat kembalilah kepada Allah. Dan siapapun yang sudah terjerumus zina, tidak usah bercerita kepada siapapun. Dan itu kedunguan, kebodohan, ketolol. Mungkin ada seorang laki-laki pernah terpleset dalam zina. Menangislah kepada Allah. Dan tidak perlu ngaku kepada istrinya. Cukup ngadu kepada Allah, selesai. Jangan diulangi lagi. Kalau Anda mengulang neraka, bisa saja Anda mati waktu berzina. Su'ul khatimah. Wanita yang pernah kepleset dalam zina karena dia tidak pernah ngaji. Kalau pernah kepleset dalam zina karena mungkin tergoda dan sebagainya, cukuplah Allah yang tahu. Mintalah ampun kepada Allah. Jangan ceritakan kepada siapa suamimu, wahai dungu dan goblok. Memang harus begitu kan? Kan banyak kita perlu didik wanita ini untuk mulia. Sudah begitu cerita ke suaminya. Anda kepleset, ini dosa kepada Allah. Dalam hatinya, nanti aku dibilang khianat kepada manusia. Kau telah khianat kepada Allah, mintalah kepada Allah. Dan berperanlah sekarang, karena engkau melakukan dosa, seharusnya tambah mengadib ke suami. Penyesalan yang sesungguhnya. Ngadunya kepada Allah, enggak usah kepada suami. Ini bodoh, sudah ngaku ke suami. Maka jawabannya, bagi seorang suami yang telah benar-benar dengan yakin, kalau menuduh jangan. Sebagian seorang wanita juga kadang-kadang berkata, bu ya suamiku selingkuh. Selingkuh itu ngerti enggak bu? Kalau menuduh zina dosa bu, nuduhnya zina lebih gede dari zina dosanya. Kalau ngomong suamiku mulai tergoda dengan perempuan lain, wajar. Mungkin. Tapi kalau mengatakan selingkuh, ini menghukumi berzina. Na'udzubillah. Menghukumi suaminya berzina adalah haram dosa gede. Sama seorang suami pun kadang begitu. Istriku selingkuh. Sebab kalau selingkuh zaman sekarang maknanya enggak mungkin hanya sekedar SMS-an saja. Maknanya lebih dari itu. Baik. Seorang suami yang menemukan suaminya berzina, istrinya. Seorang suami yang menemukan istrinya berzina dengan yakin melalui pengakuannya atau dia melihat sendiri, maka pertama hukum yang harus dia ambil adalah dia tidak boleh cerita kepada siapapun. Haram menceritakan kepada mertuanya pun, haram kepada ibunya, haram itu karena istrinya yang bodoh dinasihati. Kau tutup. Setelah itu ada dua pilihan. Jika engkau bisa bersabar mendidik dia sampai menjadi salehah, lanjutkan dia. Tapi kalau tidak, cerai dengan cara yang bagus. Tidak usah disebutkan sebabnya kenapa kau cerai. Tidak usah, aku cerai karena dia pengkhianat, selingkuh. Ah, tidak. Ini laki-laki dungu, goblok tolol. Karena dia selingkuh di bawah naunganmu, berarti kau yang tidak bisa mendidik. Faham atau tidak? Ini. Jadi jangan diceritakan, sehingga disebutkan. Kalau memang semacam itu, artinya terbukti, maka sunnahnya justru dicerai. Sunnahnya dicerai kalau, dan kemudian tidak boleh diceritakan. Karena apa? Selagi masih di bawah naungannya, mungkin ada was-was sebagainya. Dicerai, dimuliakan, dikasih mut'ah, dikasih hadiah, buatkan rumah dan sebagainya. Dinikahkan dengan laki-laki yang lain. Wah, dia wanita laki mulia ini. Cuman kadang ada laki-laki dungu. Sudah tahu perempuannya pezina, masih mau saja, goblok bener nih. Ada lagi perempuan lebih dungu lagi. Sudah tahu laki-lakinya pezina, mau saja. Jadi perpisahan untuk ini. Jadi apa yang dikatakan ibu itu anjuran yang bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah kenapa sang suami menceritakan kepada ibunya. Kenapa menceritakan ke ibunya urusan keluarga? Dan ibunya dikasih tahu, tolong disampaikan ke orang tersebut. Ibunya harus berjanji tidak menceritakan ke siapapun. Kalaupun harus mencerai menantunya tadi dicerai, katakan itu menantu yang solehah. Biar nanti segera dipinang oleh orang lain dalam keadaan mulia. Itu saja. Baik, waktu ya. Banyak pertanyaan yang tertulis, tapi tidak bisa terbaca karena waktu. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah sekali, mohon doa. Kemarin yang sudah kita cor, sekarang akan kita angkat ke atas. Harus segera diselesaikan, kata panitia pembangunan, karena akan segera dipakai ini Pondok Putra. Dan Allah pun juga begitu, insya Allah akan segera dibereskan. Sehingga maulid tahun depan kita sudah punya 2 tingkat di sini dan lebih luas. Dan semoga ini diniatkan. Kita tidak mengatakan butuh, akan tapi kita ingin melebarkan. Sebab butuh itu, namanya butuh itu, kalau diadukan kepada manusia menjadi tidak baik. Kiri kanan kita perlu pelebaran. Karena kalian lihat kemarin, itu padat sekali. Kita ingin melebarkan tanah ke kiri kanannya. Tolong didoakan wahai kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah memberikan pembuka hati kepada kaum muslimin. Sehingga terbuka untuk melebarkan tanah di kiri kanannya. Orang-orang mulia, waliullah, kekasih-kasih Allah. Apakah mereka berinfak atau yang punya tanah dengan kelembutan hatinya sehingga menurunkan harganya dan sebagainya. Ataupun dengan kelembutan hatinya rela melepas tanah di kiri kanannya. Karena ada program kurang besar di tempat ini. Lembaga-lembaga pendidikan harus kita perbanyak di sini. Termasuk ada nanti satu tempat penginapan-penginapan, karena ada beberapa tamu yang dari jauh sekarang mulai banyak, bingung mereka nginep di mana. Nanti juga kita siapkan setiap malam Ahad sehingga jamaah dari luar kota pun bisa nginep di sini. Dan itu juga program dakwah, kita ingin melebarkan tanah di kiri kanannya. Jadi didoakan satu, semoga Allah mengirim ahli-ahli surga untuk masalah ini. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Yang menyaksikan kami saat ini, berikan kasih sayangmu kepada kami. Agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Berkasih sayang dengan keluarga kami. Berkasih sayang dengan masyarakat kami. Berkasih sayang dengan guru dan murid kami. Berkasih sayang dengan bawahan kami. Berkasih sayang dengan atasan kami. Berkasih sayang kepada sesama kami, ya Allah. Itulah keindahan yang sesungguhnya, ya Allah. Jangan kau cabut kasih sayang di hati kami dan di hati masyarakat kami. Dan berikan kepada kami, ya Allah, kecintaan yang sesungguhnya kepadamu. Hingga kami senantiasa mendahulukan apa yang kau perintahkan. Dan menjauhi yang kau larang, ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan mudahkan hati kami untuk menghadirkan kekasih-Mu Nabi Muhammad di hati kami, dan mudahkan ya Allah hati kami menghadirkan kekasih-Mu Nabi Muhammad di hati kami. Ya Allah, berikan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Madinah, untuk bisa mengucapkan salam dari dekat, mengucapkan salam dari dekat, dan mengucapkan salam dari dekat. Dan ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di akhirat nanti. Kumpulkan dengan beliau di surga-Mu ya Allah. Bersama sertakan kami dalam rombongannya kelak di padang mahsyar-Mu yang mengerikan ya Allah. Dan kami ingin bertemu kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami, hibur kami dengan pertemuan dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pertemuan dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pertemuan dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang bisa memuliakan, mencintai, berkorban, mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan orang tua orang tua kami orang tua yang bisa senantiasa mencintai dengan mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad, mengagungkan kekasih-Mu Nabi Muhammad, berkorban untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami semua menjadi hamba-hamba yang mudah mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad, mudah ya Allah untuk mengagungkan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan mudah bagi kami berkorban untuk perjuangan kekasih-Mu Nabi Muhammad di pesantren ini ataupun di tempat lain, baik dengan harta kami, pikiran kami, dan tenaga kami ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha mulia, ada di antara kami ya Allah ngerti tentang sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tetapi kami masih sering melanggar di rumah kami. Kami ngerti itu perintah kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tetapi kami sering melanggar di rumah kami ya Allah. Ada di antara kami yang begitu ya Allah sering lengah di dalam masalah menutup aurat, maka kami mohon ya Allah di majlis yang mulia ini, mudahkan mereka, jadikan kesenangan bagi mereka adalah menutup aurat mereka, menutup aurat mereka, jadikan kesenangan ya Allah. Jangan sampai itu semua menjadi beban ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Ya Allah, dengan aurat yang sering terbuka itulah yang menjadikan sebab ya Allah kebejatan ada di mana-mana. Anak gadis kami ya Allah yang di rumah, mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Jaga kemuliaan kehormatan mereka ya Allah, dan jauhkan kami ya Allah dari segala dosa. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, orang tua kami, dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan ampuni dosa anak kami dan santri-santri kami, murid-murid kami, dan ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina. Jika ada ya Allah yang baru saja kami mendengar cerita ada orang pernah berzina ya Allah, maka kami mohon ampuni dia ya Allah. Siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran akan hina dan busuknya zina di dunia dan di akhirat, dan berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka ya Allah, tutup aib mereka, dan jauhkan kami semua dari zina. Cukupkan kami dengan yang halal, jaga kemuliaan kehormatan kami, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan, yang kau cintai, yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, yang rezekinya sempit, lapangkan ya Allah. Engkau menyaksikan mereka semua yang hadir di tempat ini, ada di antara mereka yang rezekinya sempit, lapangkan ya Allah. Anak mereka lapangkan ya Allah dengan rezeki halal, rezeki berkah, rezeki yang menjadikan mereka semakin dekat kepada-Mu, rezeki yang mereka syukuri ya Allah. Dan jauhkan mereka dari nikmat yang tidak mereka syukuri, jauhkan mereka dari karunia dunia yang tidak mereka syukuri. Kami berikan kepada kami nikmat dan kami bisa mensyukuri ya Allah. Mudahkan kami mensyukuri nikmat-Mu yang kau berikan kepada kami, baik nikmat yang kau berikan kepada kami di anggota tubuh kami, ataupun nikmat yang kau berikan di tempat kami, di rumah kami ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum punya anak, karuniakan kepada mereka anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan yang belum ya Allah, Ya Allah, yang rizkinya masih haram ganti dengan yang halal, yang penuh berkah. Ya Allah, yang penuh berkah, yang penuh berkah. Dan kami mohon, ya Allah, di majelis yang mulia ini, kirimkan ke tempat mulia ini pejuang-pejuang yang soleh, pejuang-pejuang yang tulus, ya Allah, pejuang-pejuang yang ikhlas, ya Allah, untuk pelebaran tanah, untuk pembangunan, dan kirimkan guru-guru yang tulus untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah, dan kirimkan segala kebutuhan pesantren ini yang untuk mendidik anak-anak santri ini, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Kirimkan orang tulus, ahli surgamu, ya Allah, ahli surgamu, ya Allah, ahli surgamu, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang sudah berjuang di tempat ini, mudahkan segala urusannya, mudahkan segala urusannya, mudahkan segala urusannya. Jaga hati mereka, ya Allah. Jangan sampai masuk bab riya, masuk bab sombong, masuk bab dengki, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang-hutang mereka, ya Allah. Mudahkan mereka membayar hutang mereka. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Dan jadikan sakit mereka sebab kebaikan untuk kita semua dan keluarga mereka. Dan biaya yang digunakan untuk berobat, jadikan itu semua amal baik, ya Allah. Amal yang kau terima di akhirat nanti. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jadikan kami ahli istiqomah, ya Allah. Dan jadikan kami sebab orang lain mendapatkan kemuliaan, ya Allah. Jadikan satu dari kami menjadikan sebab orang bisa hadir ke tempat ini, ya Allah. Jadikan kami penyeru-penyeru orang untuk bisa menghadir tempat mulia. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, di dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, suatu ketika nanti, saat itu, ya Allah, saat kami harus meninggalkan dunia ini, saat akan kau cabut nyawa kami, kami mohon, ya Allah, cabutlah nyawa kami saat itu, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan hati dan lidah kami kukuh dan mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.